sudah terkenal di mana-mana. Memasak nasi menjadi kalau tak jadi apa rasanya, tulang menangis di dalam kubur. Asik. Geopro. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Malu hatiku masih dapat ku tahan, tapi namaku jadi omongan orang. Lebih baik ku gali kubur yang dalam agar tamat riwayat tanpa kenangan. Nyobal apa? Spesial buat anda semuanya yo. Dan juga terima kasih banyak buat SNP Indonesia. Yeah, bro. Bagaikan kaca yang dilempar batu, luka hatiku mana bisa sembuh bila dirimu bukan jodoh. Hai kekasihku, pujaan hatiku, kasihani ragaku di dalam siksamu. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Yo, nyoba lava, kita ada lagi yo. Bagaikan kaca yang dilempar batu, luka hatiku mana bisa sembuh bila dirimu bukan jodohku. Hai kekasihku, pujaan hatiku, kasihanilah dah. aku di dalam siksa. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji menikah hari Selasa, tapi kini kasihku berpindah cinta. Sekali lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupalapa di sini.